إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah wa akhawati fillah, kita masuk kepada pasal yang ke-16, merupakan pasal yang terakhir dari kitab Kashfus Syubuhat, yaitu wujubu tatbiq at-tauhid bil qalbi wal lisani wal jawarih illa li'udhrin syar'i. Wajibnya tatbiq, wajibnya mewujudkan tauhid bil qalb, dengan hati, wal lisan, dan lisan, wal jawarih, dan anggota badan, kecuali karena udzur yang syar'i. Udzur yang syar'i seperti kalau orang itu bisu, berarti dengan lisan tidak bisa, atau orang itu dalam keadaan mukroh yang dipaksa, maka dia dengan anggota badan tidak bisa, tetapi hati tetap yakin. Tetapi kalau tidak ada udzur yang syar'i, maka tauhid itu harus dibuktikan dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota badannya. Berkata al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wal nakhtim al-kalam insyaallah ta'ala bimas'alatin azimatin muhimmah. Kita tutup pembicaraan kita insyaallah dengan masalah yang agung dan penting. Tufham mimma taqaddam, yang sesungguhnya bisa dipahami dari apa yang telah lewat. Walakin tafarrada laha, walakin nufarridu laha al-kalama li'azmi sya'niha. Tetapi kami mengkhususkan pembicaraan tentang masalah ini karena besarnya masalah ini dan karena agungnya masalah ini. Walikathratil ghalati fiha, dan karena banyaknya kesalahan manusia dalam masalah ini. Jadi sungguhnya, kata penulis, permasalahan ini sesungguhnya sudah tersinggung atau sudah bisa dipahami dari apa yang telah lewat. Dari syubhat yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-15 sudah tersirat di sana, bahkan tersurat bahwasanya tauhid itu tidak hanya ucapan, tapi harus dibuktikan dengan lisan, dan harus dibuktikan dengan anggota badan, dan harus pula diyakini dalam hati. Ini terpahami dari apa yang telah lewat. Tetapi sengaja penulis mengkhususkan pembahasan di pasal ke-16 ini supaya lebih jelas, karena permasalahan ini permasalahan besar dan banyak manusia yang keliru dalam masalah ini. Fanaqulu, maka kita katakan, la khilafa, anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Tidak ada perselisihan bahwa tauhid harus diwujudkan dalam hati, lisan, dan perbuatan. Fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakun ar-rajul musliman. Kalau saja cacat salah satunya dari tiga perkara ini, maka seseorang belum dikatakan muslim. Datang satu orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi hatinya tidak yakin. Hatinya tidak mengikrarkan atau tidak meyakini. Apa ini? Muslim? Munafik. Sebaliknya, hatinya yakin. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh muslimin itu hak. Ya sudah, ikrarkan dengan lisanmu. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak. Nanti apa yang dikatakan oleh kaumku? Seperti Abu Talib. Bagaimana? Apakah dia muslim? Tidak bisa. Kemudian kalau dia yakini dalam hati dan diucapkan dengan ikrar di lisan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kemudian mengatakan, tapi saya tidak mau sholat. Tidak mau. Saya mau berikrar dan saya tahu memang tidak ada ilah kecuali Allah, tetapi untuk beribadah kepadanya saya tidak mau. Dan untuk beribadah hanya kepada Allah saja saya tidak mau. Saya masih ingin minta doa kepada kuburan-kuburan, kepada tempat keramat, kepada ini, kepada itu, kepada selain Allah. Muslim? Bukan pula. Musyrik. Berarti, ikhwani fillah a'azzakumullah, la khilafa anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal jawarih. Tidak ada perselisihan lagi. Tidak ada pertikaian. Sepakat seluruh para ulama kaum muslimin sejak salaf sampai hari ini, bahwasanya tauhid itu harus diwujudkan dengan tiga perkara. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan anggota badan. Kalau cacat salah satunya, atau tidak ada salah satunya, maka belum bisa dikatakan muslim. Fa'in arafat tauhid, walam ya'mal bihi, fahuwa kafirun, mu'anidun. Kalau dia mengerti tauhid, hatinya tahu tentang tidak ada ilah kecuali Allah. Mengerti kalau tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tapi enggak mau beramal. Apa ini? Fahuwa kafirun mu'anid. Berarti orang itu kafir, pengingkar, dan mu'anid, penentang. Kafir'aun, seperti Fir'aun. Wa iblis, wa amthalihima. Iblis tahu, bahkan pernah melihat Allah. Apakah dia adalah ahlu tauhid muslim? La, iblis akfarul kuffar, sekafir-kafir makhluk yang kafir, ya iblis. Hatinya yakin kalau Allah itu esa. Kenapa yakin? Karena lihat sendiri, bertemu sendiri, bahkan mau menyesatkan Bani Adam dengan mengatakan wa bi'izzatik, demi kemuliaan engkau ya Allah. Sumpahnya dengan nama Allah. Karena tahu yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia adalah Allah. Dan Allah pencipta langit dan bumi. Allah lah yang berhak diibadahi, tahu. Tapi apakah mau tunduk? Tidak. Tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nolak dan sombong, dan iblis termasuk yang kafir. Berarti Allah katakan, iblis adalah kafir. Walaupun kenal Allah, yang betul-betul kenal mungkin lebih kenal dari kalian. Karena melihat sendiri. Ya. Kemudian, ikhwani fillah a'azzakumullah, itu kalau hatinya yakin, tapi tunduk tidak mau. Seperti iblis. Kafir mu'anid. Wa amthalihima. Dan yang sejenis iblis. Wa hadha yaghlatu fihi kathirun minan nas. Yang demikian ini, banyak manusia tergelincir, salah paham dalam masalah ini. Yaquluna hadza haq. Mereka berkata, ini sesungguhnya hak. La ilaha illallah adalah hak. Wa nahnu nafham hadza wa nashhadu annahu al-haq. Kami memahami ini dan kami mempersaksikan bahwa ini adalah hak. Kata mereka. Walakinna la naqdir an naf'aluh, tapi kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Kami enggak mau melaksanakannya. wala yajuzu 'inda ahli baladina, dan tidak mungkin bagi kami penduduk negeri ini untuk berbuat seperti kalian. Ya benar sih benar, tapi saya enggak mau sebab negeri kami tidak mengizinkan hal tersebut. Kaumku memiliki agama sendiri dan aku tidak mungkin menyalahi agama kaumku. Bagaimana? Muslim atau bukan muslim? Bukan muslim. La yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum, dan tidak diperbolehkan bagi penduduk negeri kami kecuali orang-orang yang mencocoki mereka. Au ghairi dzalika minal a'dzar, dan lain-lain dari alasan-alasan mereka. Sampai ketika matinya Abu Talib mengatakan, ana 'ala dini qaumi, aku tetap di atas agama kaumku. Maka tidak ada satu pun ulama yang mengatakan bahwa dia muslim. Kafir. Walaupun membela Nabi. Walam yadril miskin anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haq. Tidak mengerti orang itu, miskin, sungguh sangat kasihan atau perlu dikasihani orang itu. Perlu diketahui bahwa orang itu tidak mengerti bahwa kebanyakan para tokoh-tokoh kufar justru mengetahui la ilaha illallah, mengetahui bahwa itu adalah hak. Jadi kalau ada seorang yang bodoh mengatakan, kan yang penting keyakinan dalam hati, yang penting kan eling, sadar, kalau hati ini sadar bahwasanya Allah itu satu, tidak ada ilah kecuali Allah, cukup, tidak perlu harus beribadah, harus tunduk nyembah tembok, gak perlu, katanya, kata mereka. Ya. Bagaimana jawaban kita? Kalau masalah Allah adalah satu-satunya ilah, dan mempersaksikan dan meyakini banyak. Bahkan tokoh-tokoh kufar, khususnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, tahu hal tersebut. Iya kan? Yahudi mengerti bahwa Allah adalah satu, Esa. Nasrani juga tahu. Sehingga di antara mereka berselisih tentang Isa. Isa itu tidak mungkin Tuhan. Oh, mungkin anak Tuhan. Mungkin jelmaan Tuhan. Mungkin begini. Karena mereka tahu. Ketika kita tanyakan apakah yang menciptakan langit dan bumi adalah Isa, niscaya mereka akan mengatakan bukan. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ditanyakan pada musyrikin, apakah berhala Lata, Uzza, dan Manat menguasai alam semesta? Mereka akan mengatakan tidak. Musyrikin, jahiliyah, akan mengatakan tidak. Yang menguasai alam semesta adalah Allah, Tuhan besar. Ya. Berarti, tokoh-tokoh kafir pun, untuk masalah tidak ada ilah kecuali Allah, mereka tahu. Tapi di mana sisi kekafiran mereka? Ketika disuruh beribadah, tidak mau. Itulah sisi kekufuran mereka. Kalau gitu beribadahlah kepada Allah. Tidak. Bagaimana kita akan beribadah pada Allah saja, padahal kita perlu meminta hujan pada Hubal. Perlu kita meminta ini kepada berhala ini. Perlu kita mengundi nasib di depan berhala Uzza. Dan seterusnya. Ini yang mereka tidak mau. Dan mereka tidak disebut sebagai muslim. Dengan keyakinan mereka bahwa ilah itu satu. Dan kalau mereka mengucapkan sesuatu dimulai dengan bismillah atau bismikallahum. Ini orang jahiliyah loh, kafir. Dengan nama Allah. Begitu nulisnya. Bismikallahumma. Dan mereka kalau bersumpah, wallahi, demi Allah. Walam yadril miskin anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqq. Orang itu tidak mengerti, kasihan sekali, bahwa kebanyakan tokoh-tokoh kafir pun mengerti tentang kebenaran. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar, dan mereka tidak meninggalkan kebenaran itu, tidak menolak kebenaran itu, tidak menentang kebenaran itu kecuali karena alasan-alasan. Abu Talib alasannya agama kaumku. Yahudi alasannya, itu bukan dari suku kami. Coba kalau diutusnya dari suku kami, dari Yahudi, kami akan ikut. Masing-masing punya alasan. Padahal hati mereka tahu kalau itu adalah hak. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Mereka menentangnya. Jahadu biha. Wastayqanatha anfusuhum. Padahal hati-hati mereka yakin. Inilah tokoh-tokoh kufar, musyrikin, Yahudi, Nasrani dan lainnya. Mereka sesungguhnya hatinya tahu kalau la ilaha illallah adalah hak, kalau Islam adalah hak. Tetapi mereka menentangnya karena alasan-alasan. Ada yang alasan bukan dari suku kami, nabinya. Ada yang alasan, tapi kaumku tidak seperti itu. Ada yang alasan, nenek moyang kami tidak demikian. Dan seterusnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebenaran Al-Quran dan Sunnah, atau bukti-bukti kebenaran Tauhid, mereka jual. Mereka tukar dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Mereka sudah tahu ini hak. La ilaha illallah. Mereka sudah tahu ayatullah. Mereka sudah tahu ayat-ayat Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti kebenaran Allah. Mereka tahu itu. Ini hak ini. Tapi, kalau saya ambil hak ini, saya tidak akan dianggap sebagai orang yang menuruti adat lagi oleh kaumku. Saya akan dianggap orang yang menyelisihi adat. Dan saya akan dianggap orang yang nyeleneh, orang yang aneh, orang yang begini, orang yang begitu. Aduh, enggaklah, saya enggak nerima. Berarti ayat-ayat tadi mereka tolak karena sesuatu yang murah, yaitu pengakuan dari kaumnya. Penghormatan dari kaumnya. Kalau saya ambil hak ini, saya tidak mendapatkan penghormatan dari kaumku. Saya akan dicaci, dimaki, diusir. Saya akan diginikan dan digitukan. Ini kecil sekali nilainya. Kalau dibandingkan dengan balasan di sisi Allah. Kalau dibandingkan dengan jannah. Ditolak la ilaha illallah. Ditolak jannah. Ditolak keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ditolak. Hanya untuk mendapatkan keridhaan kaumnya. Bukankah ini menjual ayat Allah dengan harga yang murah? Bukankah ini menukar sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang rendah? Atas tabdiluna. Apakah engkau mengganti, menukar? Ma huwa adna. Sesuatu yang rendah ditukar dengan sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi diganti dengan sesuatu yang rendah. Suatu kebenaran al-haq ditolak karena pengen sesuatu yang sangat rendah, sangat murah, yang tidak ada nilainya. Yang juga umurnya sebentar sekali. Keriduan kaum itu berapa lama sih? Ya, keriduan sukunya, bangsanya, berapa lama sih? Selama-lamanya sepanjang umur dia. Masa mau ditukar dengan jannah yang khalidina fiha? Masa mau ditukar dengan keselamatan yang kekal di akhirat kelak? Masa mau ditukar dengan sesuatu kenikmatan yang tidak ternilai? Dari sisi kualitasnya dan dari sisi kuantitasnya. Kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Dan jumlahnya juga tidak bisa dibandingkan. Karena jannah ini khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Sedangkan dunia terbatas sekali. Sebatas umur dia saja, dan itu pun kalau umurnya panjang. Bisa jadi besok atau lusa dia mati. Sehingga cuma 2 hari saja. Merasakan kaumnya memuji-muji, kamu orang yang hebat, kamu orang yang setia pada bangsamu. 2 hari. Habis itu disiksa selama-lamanya. Kok bodoh banget ya? Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka membeli atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Menukar ayat Allah dengan kenikmatan sesaat yang sebentar dan rendah sekali nilainya. Wa ghairi dzalika minal ayat. Dan lain-lainnya dari ayat-ayat lain yang semakna dengan ini. Berarti, ayat ini Allah sebutkan mereka mengganti ayat-ayat Allah. Menunjukkan kalau mereka mengerti ayat-ayat Allah. Mereka tahu itu hak. Mereka tahu ini benar. Mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu kebenaran. tapi mereka tolak, mereka tinggalkan ala masalah dunia. Mereka tolak hanya karena menginginkan kenikmatan dunia yang sesaat. Ini makna ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Dan juga seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini juga bukti berikutnya, bahwa tokoh-tokoh kufar mengerti tentang Rasul, mengerti tentang Al-Quran, mengerti kebenaran seperti mengenali anaknya sendiri. Bagaimana seorang yang orang tua mengenali anaknya sendiri? Tahu namanya, tahu sifatnya, tahu modelnya, kan begitu. Dikatakan oleh Allah, mereka, Yahud, Bani Israel dan sejenisnya, mengenali Al-Haq, mengenali kebenaran Al-Quran, mengenali kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti mengenali anak mereka sendiri. Mereka tahu namanya, mereka tahu sifatnya, mereka tahu di mana akan lahirnya, mereka tahu ciri-cirinya, mereka tahu semuanya, mereka tahu. Di dalam Taurat disebutkan. Falamma ja'ahum kafaru bih. Tetapi setelah datang kepada mereka, mereka ingkar. Ja'ahum ma'arafu. Datang kepada mereka apa-apa yang mereka sudah tahu. Ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Datang kepada mereka apa-apa yang mereka sudah tahu, mereka ingkari. Padahal sebelum datangnya, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi itu mengancam-ngancam musyrikin dengan mengatakan, nanti kalau datang nabi, kami akan perangi kalian bersama nabi kami. Nanti kalau akan datang nabi yang namanya Muhammad, yang datangnya begini-begini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ceritakan secara detail persis. Nanti kalian musyrikin akan diperangi dan kami akan memerangi kalian bersama nabi kami. Tapi apa yang terjadi ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah kenali? Ketika datang kepada mereka apa-apa yang mereka sudah mengerti bahwa ini adalah hak. Kafaru bih, mereka ingkari. Berarti hati mereka sudah tahu apa belum tahu? Sudah tahu. Yakin atau tidak yakin? Yakin. Inilah yang dikatakan jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya padahal hati-hati mereka meyakini. Istaiqanatha anfusuhum. Kenapa kau hatinya yakin tapi menolak? Kenapa hatinya yakin kalau ini benar tapi enggak mau nerima? Zulman wa uluwa, karena zalim dan karena sombong. Ulu, sombong, merasa tinggi. Kami bangsa Yahudi lebih tinggi dari bangsa Arab. Masa kami harus mengikuti nabi dari kalangan Arab? Tidak bisa. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, yang namanya zulm dan uluwa. Zulman wa uluwa. Dan ini bukti ayat-ayat tadi dan kejadian-kejadian Yahud ini. Bukti kalau yang namanya qalb saja belum cukup. Yang namanya yakin saja dalam hati, yakin fil qalb, belum cukup. Sehingga salahlah kaum muslimin yang mengatakan, yang penting kan hati, yang pentinglah keyakinan. Kemudian membawakan hadis, Allah tidak melihat badan-badan kalian, tidak melihat muka-muka kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Padahal hadis itu masih ada lafaz lain yang menjelaskannya. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, cantik atau tidak cantik. Allah tidak melihat warna kalian, putih atau hitam. Allah tidak melihat bentuk kalian, gemuk atau kurus. Allah hanya melihat amal kalian, hati kalian, dan amal kalian. Dua-duanya. Hati kalian dan amal kalian. Lalu bagaimana lisan? Itu termasuk amalan bil lisan. Termasuk di dalamnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dari sini kita mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang Yahudi itu sesungguhnya yakin kalau apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah hak. tetapi mereka menentangnya karena sombong. Dan ini bukti bahwa hati saja belum cukup, harus dibuktikan dengan amalan. Fa in amila bit tauhid amalan zahiran. Sekarang dibalik. Tadi yakin tapi tidak beramal. Yakin tapi enggak mau nerima. Sekarang dibalik. Fa in amila bit tauhid. Kalau beramal dengan tauhid secara zahirnya amalan zahiran, tetapi wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu biqalbi, tetapi hatinya tidak mengerti dan hatinya tidak meyakini. Apa sih ini? Dia ikut sholat. Apa sih ini suncak-suncak untuk ini? Untuk apa? Saya enggak yakin kalau Allah itu ada. Itu dalam hatinya dia. Muslim bukan ini? Hah? Dikatakan, kalau la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu biqalbihi, kalau dia tidak meyakini dalam hatinya, fahuwa munafiq. Munafiq. Ikut sholat bareng sama Nabi. Ikut dia berangkat bersama Nabi, tetapi ketika mereka ma'asyayatinihim, apa yang di hatinya keluar? Kesian mereka itu. Buang-buang waktu. Sujud, ruku, enggak ada faedahnya. Apa itu maksudnya? Ini kafir. Munafik ini lebih mengerikan dari sekedar kafir biasa. Lihat kata Syekh. Fahuwa munafiqun wahuwa syarrun minal kafiril khalis. Munafik ini lebih jelek daripada kafir murni. Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin ini di kerak yang paling bawah dalam neraka. Ini menunjukkan jeleknya orang-orang munafikin. Jadi kalau yakin tapi tidak mau tunduk, tidak mau beribadah pada Allah, tidak dikatakan muslim. Bahkan tokoh-tokoh kufar Yahud pun meyakini sungguhnya, tapi menolak. Abu Talib juga meyakini, tapi menolak. Dengan alasannya masing-masing. Maka itu tidak bisa diterima. Sebaliknya yang beramal dengan amalan-amalan zahir, ikut ibadah, ikut sujud, ikut puasa, ikut sholat, ikut baca Quran, tetapi dalam keadaan hatinya tidak yakin, dan hatinya ingkar, maka dia pun kafir, tidak dikatakan muslim. Walaupun secara zahirnya dianggap muslimin, tapi sungguhnya dia munafik, yang dikatakan fid darkil asfali minan nar. Wa hadhihi al-mas'alah mas'alatun kabiratun tawilah. Masalah ini masalah yang besar dan panjang pembahasannya. Tatabayyan laka idza ta'ammaltaha fi al-sinatin nas, akan jelas bagimu jika engkau perhatikan apa yang dibicarakan di lisan-lisan manusia. Kamu lihat, kamu dengarkan ucapan masyarakat umum, lisan di lisan-lisan mereka. Kalau kamu dengar ucapan mereka, tara man ya'riful haq wa yatrukul amal. Kamu dapati orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau beramal. Li khaufi naqsin, karena takut mendapat kekurangan sesuatu. Kekurangan dunia. Aujah, atau kehilangan kedudukan. Au mudarati ahad, atau mengimbangi seseorang. Gak enak sama fulan, sehingga meninggalkan amalan yang harusnya diamalkan. Lihat, ini kebanyakan manusia. Padahal dia tahu itu benar. Dia tahu itu hak. Dia tahu itu adalah wajib hukumnya. Dia tinggalkan. Karena takut kehilangan dunia, takut dipecat, takut kekurangan, takut tidak laku dagangannya, takut diusir dari kaumnya, takut dikucilkan, takut dimusuhi, takut hilang kedudukannya, takut hilang jabatannya, takut karena enggak enak sama orang yang dia cintai, yang dia anggap sebagai kawan kental, enggak enak sama fulan. Ikhwani fillah na'azakumullah, ini mengerikan. Dan ini rata-rata di masyarakat demikian, atau banyak di masyarakat demikian. Padahal yang namanya iman harus di samping keyakinan, harus ada bukti dengan amalan. Kalau kamu beralasan seperti itu, kita jawab bahwa musyrikin dulu pun beralasan sama. Ya yes, benar sih benar, hak, memang itu sesungguhnya benar. Loh kenapa gak ikut? Ya tapi kan kaumku bagaimana? Apa kata kaumku nanti?

tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Alasan seperti ini. Maka demikian pula orang-orang yang tidak mau bertauhid, tidak mau meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, tidak mau beribadah hanya kepada Allah, dengan alasan-alasan tadi tidak bisa diterima. Kalau hatinya sudah tahu itu adalah hak, maka harus dibuktikan dengan amalan. Dan sebaliknya, kamu dengarkan pula di masyarakat, di lisan-lisan mereka, watara man ya'mal bihi zahiran la batinan. Kamu akan lihat pula orang-orang yang beramal secara zahirnya tetapi batinnya tidak yakin, sehingga menasehati kalian ahli sunnah dengan mengatakan, jangan teman-teman kamu beragama, jadi kalau kamu mati nanti ternyata tidak ada alam akhirat, tidak ada surga, tidak ada neraka, kamu gak kecewa karena kamu di dunia sudah bernikmat-nikmat. Kalau ada surga, ada neraka, dan kamu alhamdulillah sudah masih sholat, itu sajalah. Ini orang berarti hatinya tidak yakin, alias kafir, munafik. Iya, kufur syak. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau dia kafir, karena dia meragukan. Kalau ada, ya saya sudah sholat. Kalau enggak ada, ya saya masih bisa bernikmat-nikmat dengan dunia, karena saya tidak teman-teman. Jangan seperti kamu, nanti kalau ternyata enggak ada surga, enggak neraka, kamu kecewa. Begitu. Berarti dia tidak yakin dengan surga dan neraka. Dia tidak yakin adanya hari kebangkitan. Dia tidak yakin hari pembalasan. Dia tidak yakin adanya hisab. Apa hukumnya ini orang? Muslim? Nah, kafir. Kafir haqqan. Sekafir-kafirnya orang. Munafik. Ikhwani fillah na'azakumullah. Berarti satu golongan dia beramal tapi hatinya tidak yakin. Satu golongan lagi yakin tapi tidak mau beramal dengan alasan-alasan. Fa idza sa'altahu amma ya'taqiduhu biqalbihi. Orang yang beramal dengan amalan zahir tadi, kalau kamu tanyakan apakah dia meyakini atau apa yang diyakini dalam hatinya, wa huwa la ya'rifuhu, ternyata dia sama sekali tidak mengetahui dan tidak yakin. Walakin alaika bi fahmi ayataini min kitabillah. Tetapi perlu untuk dipahami dua ayat di dalam Al-Qur'an, dalam kitabullah. Ulahuma, yang pertamanya ucapan Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari udzur, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Perhatikan ayat ini. Allah menyatakan kalian telah kafir setelah iman kalian, dan Allah katakan la ta'tadziru, jangan cari-cari udzur, jangan cari-cari alasan. Fa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahaba alladziina ghazaw ar-rum ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bi sababi kalimatin qaluha 'ala wajhi al-mazah wal-la'b tabayyana laka anna alladhi yatakallam bil kufri aw ya'mal bihi khawfan min naqsi malin aw jahin aw mudaratin li ahad a'zam mimman yatakallam bi kalimatin yamzah biha. Maka jika telah terbukti bahwa sebagian di sini, semuanya tidak tepat dikatakan sahabat ya, sebab sahabat itu definisinya adalah yang beriman kepada Rasulullah SAW dan kemudian tetap beriman sampai matinya, sehingga kalau dia menjadi kafir itu bukan sahabat. Nah, sehingga lebih tepat kalau kita katakan yang bersama Rasul, gitu saja. Karena yang bersama Rasul ada yang munafikin. Jika telah terbukti bahwa sebagian orang yang bersama Rasulullah SAW dalam memerangi Romawi, ternyata mereka bisa jadi kafir padahal bersama Nabi ini, jihad bersama Nabi. Ternyata mereka bisa menjadi kafir karena satu kalimat yang mereka ucapkan, dan mereka ucapkannya bukan serius. Mereka ucapkan ala wajhil mazhi wal la'ib. Mereka ucapkan dalam bentuk main-main, gurauan, senda gurau. Jadi kafir. Yakni ketika seorang munafik mengatakan kepada para sahabat, Undur qurra'una ha'ula arghabu butunan wa ajbanuna 'inda al-liqa'. Lihatlah pembaca-pembaca Quran kita ini. Maksudnya Rasulullah dan Muhajirin, para sahabat. Lihat pembaca-pembaca Quran kita ini. Mereka adalah orang yang paling rakus kalau makan dan yang paling penakut dalam berperang. Ini nyampe beritanya kepada Rasulullah SAW. Karena seorang sahabat yang mendengarkan kaget, kok ucapannya kurang ajar banget, menghina Rasulullah dan para sahabat. Kalla wallahi walakinnaka munafik. Tidak, demi Allah, tetapi engkau ini munafik. Saya yakin engkau adalah munafik. Demi Allah akan aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah sallam? Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut dengan ayat yang turun ketika itu, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bermain-main, memperolok-olokkan, membuat bahan tertawaan? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian. Demikian. Maka kata Syekh, kalau terbukti orang yang bersama Nabi saja yang ikut berperang dalam memerangi Romawi ternyata bisa kafir karena satu kalimat yang mereka ucapkan dalam rangka bergurau, dalam rangka bermain-main, kalau begitu tabayyana laka, menjadi jelas bagimu. Annalladhi yatakallam bil kufri, jelaslah bagimu bahwa orang yang berbicara dengan kalimat-kalimat kufur atau beramal dengan amalan kufur karena takut kehilangan harta dunia, karena takut kehilangan jabatan dan kedudukan, karena mengimbangi orang lain, maka tentunya lebih besar lagi dari orang yang berbicara dengan kekufuran karena softoh, karena main-main, ya, sapsatoh, gurauan, tidak serius, main-main. Kalau mizah, ya, guyonan, gurauan dengan kalimat kufur dikatakan oleh Allah, la ta'tadzir, jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian, apalagi yang dia mengerjakan kalimat kufur bukan karena mizah, tetapi karena mengharapkan harta dunia, karena takut kehilangan harta dunia, karena takut kehilangan kedudukan, karena takut kehilangan harta, karena takut dijauhi teman, mudara. Kira-kira akan dijawab apa? Kenapa kamu kok tidak bertauhid? Anu, nanti saya gak dapat harta lagi, karena saya ini seorang yang dimuliakan di kaumku. Saya ini kiai yang ngajarkan kesyirikan, dan mereka cocok dengan saya, sehingga mereka selalu memberikan saya setiap pekan berbagai macam hadiah-hadiah, dari mulai sayur-mayur, beras, ayam, sapi, kambing, terus. Kalau saya meninggalkan kesyirikan, saya gak dapat harta dunia lagi. Atau lagi, aduh, saya gak bisa terima tauhid ini. Kalau saya terima tauhid ini, saya akan dipecat dari jabatan saya sebagai kuncen. Padahal ini justru maksab saya. Penghasilan saya itu di sini, dan saya dimuliakan. Saya sebagai tokoh dibesarkan, sebagai pimpinan mereka, sebagai jah kedudukan. Kalau saya terima tauhid ini, saya akan dijauhi oleh teman-teman saya. Gak enak dengan mereka. Nanti mereka akan mengatakan saya sombong, akan mengatakan saya begini, saya begitu. Apa kira-kira yang dikatakan pada mereka ini? Kalimat yang sama, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian. Apakah perkara tauhid yang mahal harganya, yang besar balasannya, yang tinggi kedudukannya, yang akan mendapatkan jannah khalidina fiha dan akan selamat dari neraka, mau dikorbankan alam-alam harta dunia, mau dikorbankan hanya karena masalah kedudukan, mau dikorbankan hanya masalah teman-teman, yang kalau kamu tinggalkan mereka, Allah akan ganti teman-teman yang baik. Kenapa? Kok ini yang diperhitungkan? La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Itu ayat pertama. Yang membuktikan bahwa masalah kekafiran ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Diucapkan dengan guyon saja sudah menjadi kafir, apalagi diucapkan dengan serius, dengan alasan-alasan duniawiyah, alasan-alasan yang sama sekali tidak bisa diterima, alasan-alasan yang tidak syar'i. Apa ada alasan yang syar'i? Ada. Illa man ukriha. Ini ayat yang kedua yang akan kita bahas. Jadi satu-satunya alasan yang dianggap syar'i adalah orang yang dipaksa. Itu pun tidak mungkin bisa memaksa hati. Iya kan? Tidak mungkin orang bisa memaksa hati kan? Kalau memaksa lisan mungkin masih bisa. Kamu harus mengucapkan demi Lata dan Uzza. Kalau enggak, cambuk lagi, terus dilukai badannya, terus dilukai, kasih jeruk nipis supaya tambah perih. Harus ngomong sampai dia tidak kuat kemudian terucap. Tapi kata Allah, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenteram, tetap yakin dengan keimanan. Berarti yang bisa dipaksa itu hanya lisan dan hanya perbuatan. Sujud, harus sujud, dipukul dari atas sampai dia tertunduk sujud. Setelah sujud dia tidak boleh ke atas lagi, ditekan ke bawah, diinjak dengan sepatunya. Harus sujud pada berhala kami. Terima. Bisa, karena bentuk amalan atau bentuk lisan. Tapi hati, apakah bisa dipaksa? Harus yakin. Mulutnya mengatakan, iya saya yakin. Tapi hatinya tetap tidak yakin. Iya kan? Tidak bisa dipaksa hati ini. Maka ayatnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun minallahi walahum adabun azim. Dzalika biannahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah setelah iman mereka ini yang terancam dengan ancaman-ancaman adab yang kekal adalah man kafara billahi min ba'di imanih, orang yang kafir setelah keimanannya, kecuali man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap tenteram dengan keimanan. Perhatikan, Allah kecualikan hati. Hati enggak bisa dipaksa. Dan hatinya mutmainnun bil iman, tetap dengan keimanan. Tetapi yang diancam oleh Allah adalah walakin man syaraha bil kufri sadran, yaitu yang terancam adalah orang-orang yang melapangkan hatinya, melapangkan dadanya untuk menerima kekufuran. Maka mereka itulah alaihim ghadabun minallah, mereka yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagi mereka azabun azim. Kenapa mereka diazab oleh Allah, dimurkai oleh Allah? Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya, mereka karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia. Harta, kedudukan, teman-teman dan kaumnya dan semuanya. Ini dunia. Mereka ini Allah azab karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia, lebih mencintai harta dunia, lebih mencintai kemuliaan dunia, kedudukan, jabatan di dunia, lebih mencintai orang-orang yang di sekitarnya yang dianggap sebagai teman dekat, padahal para penjilat. Ini yang dipikirkan. Istahabbul hayatud dunya 'alal akhirah. Mereka lebih mementingkan dunia ini daripada akhirat. Akhiratnya ditinggalkan. Kenapa? Kalau kamu memilih tauhid, hilang harta kamu sekalipun, hilang kedudukan kamu sekalipun, hilang teman-teman kamu sekalipun, kalaupun tidak ada gantinya, kamu sendiri, wahid, sendirian kamu di kampung kamu atau di gunung sana karena terusir, tetap lebih tinggi balasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya, dalam jannah. Enggak ada nilainya ini semua. Enggak ada ruginya sedikit pun. Teman-teman musyrikin menjauh, kamu semakin selamat. Iya kan? Karena tidak ada yang menarik-narik kepada kesyirikan lagi. Karena teman-temannya menjauh, ah kamu Wahabi sekarang. Ditinggal. Silakan. Lebih selamat ditinggalkan itu. Kenapa? Takut. Enggak punya teman. Insya Allah gantikan dengan teman-teman yang baik. Kalaupun tidak digantikan, kamu tetap mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Jah, kedudukan, apa masalahnya? Yang umur kamu di dunia tidak lama, dan kemudian kamu akan diberikan kemuliaan di sisi Allah, apalagi harta. Maka Allah katakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ فَلَمْ يَعْذُرِ اللَّهِ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا. Maka Allah tidak memberikan udhur, tidak memberikan alasan yang diterima bagi mereka orang-orang kafir itu, kecuali kalau orang itu dipaksa. Berarti alasan tadi gak terima semua. Alasan gak enak, alasan harta, alasan jabatan, alasan itu alasan yang tidak bisa diterima. Bahkan itu yang dijuluki oleh Allah, اِشْتَرَوْ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Berarti dia membeli atau menjual ayat-ayat Allah ini dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Berarti tidak diterima semua udur oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Maka uni qalbihi mutmainnan, dengan tetap syaratnya hati tetap tentram dengan keimanan.